Urudul imdadi utawi tumekane piro-piro pitulung sangka Allah, peparing sangka Allah, iku bihasabil istiadat kelawan milang-milang miturut oleh cumawis kawula persiapan datangnya pemberian itu menurut persiapannya. Wa syuruqul anwari utawi padane piro-piro cahaya ati iku ala sif ala hasabi sifail asrar ingatase milang-milang benihnya piro-piro ati padang utawi petenge atiku miturut benihnya sariro asrar itu sariro ciri bangsa jeru jeru neati niku lek bening tenang ngoten nggih ya padhang ibaratne Imam Ghazali sering maringi contoh apa api niku ibaratne kaya kaca kaca cermin kaca pengilon kaca pengilon niku lek bening tenang itu mungkin pantulan sembarangnya dia padat. Tapi lah kocoknya nulis, kocoknya hati ini kok di sini nggak mau cara ayu mungkin ya. Dia jadi peteng, kaling-kalingan. Kalau ibu-ibu yang soal nanti nyilonan nanti pengilan sing ditutup pedakne lho. Pengilan sing ditutup pedakne kan delalah. Napa gedug-gedugane wedakne nemplek teng ngilone niku diungiloran lho mboten ketok. Sing mriki kudu disret ngoten diresiki utawa disebul pacane niku terus malah ketok bening lan niku baru padhang. Mengke ketok oh irung kumbangir. Oh. Oleh lipenan bret-bret yang tidak tinggal itu mereka pakai wurudul mawarid wurudul mawarid diutawi tekane piro-piro perkara kang temeka al imdadiyati kang bermusa peparing minallahi saking Allah Ta'ala ala kolbi abdi ingatase atine kaulane Allah iku bihasabil kuwati kelawan milang-milang kekuatan al isti'adadiyati kang bangsa persiapan al majbulati kang wis diwatekaken dinggoaken bihi ing dalem ati ing dalem atine kawula nggih cara nganu njenengan nggih ngoten niku itu secara alami jadi mboten-mboten buatan apa jenisnya buatan sesuatu yang aneh buatan sesuatu yang aneh persiapan majbula bahasanya orang saat ini apa? insting lah instingnya berdasnya penekan, pinter dan itu mungkin sama latih diuk mawon wah itu pencolak-pencolak pinter karena instingnya kucing ini ngebertikus itu orang usah nanti serata gede anak kucing bisa cili serata bisa pelayan instingnya ngerti itu nah hati ngerti hati ini itu tukulnya cili aneh dia tukulannya cili aneh ya dikulin anak kerungu kerungu apa apa kulinannya kerungu itu sembarang ngalir duit ngerti saya sampai tua itu kemantinnya tentang duit kalau sampai kan waktu mulai cilik wis ditudin wong tuane. Aku ora duwe duwe ora iso urip kowe lho. Mboten iki malah bendino kuwi ridane kumune ngoten. Mboten iki sampai saniki wis dadi bocah umur 80 kok ora seneng duwe to. niku istiqdat. Persiapane napa? Lek persiapane niku padha-padha jladren nggih. Jladren padha-padha glebunge. Lek persiapane pancen arep dhewe mendut. Niku mengke sak teruse peparinge ya. Ya sing berkaitan kali persiapane. Persiapane pancen arep dadi mendut. Lah niku mengke sing teko napa godhonge teko. Nggih to enten-entene. Teko lho kan menyan persiapan arep dadi mendut. Tapi lek persiapane pancen arep dadi wel-wel, terus wel-wel apa ya? Wel-wel biasane nggih slametan bayi lho. Lah niku mengke sing teko dudu enten-enten ngoten. Kulo abah. Nggih to? Nggih lek sampean persiapane wudu, pancen wis duwe wudu siap. Lah niku mengke nggih sing teko niku bangsane sing butuh wudu niku napa maca Quran, salat. Tetapi lek sampean wis batal. Ora duwe wudu, lek dinyoki Quran malah mlayu sampean. Wong ora siap. Paham nggih? Dadi lek wong niku pancen pun siap niku sembarang kalir peparen bisa diterima nanti. Tapi lek ora siap, lha mbok dituono ya ora. Mesti ini orang siap kok. Iya lah, belum siap ini. Tidak banyak ini sama tenteng siap ya. Dibuka ukur-ukur, diterusnya diri lah buka. Tetapi ini orang siap ini, di kuono ya panggang lentru. Kurang SDMJ ini. Betul siap, udah disiap no. Siap. Mereka apa tekanan kepari itu berdasarkan persiapan. Niku pun. Nah, artinya itu alami. Napa mawon ati nggih wonten. Sampeyan persiapane napa? Lah persiapane wudu nggih mengko sing diparingi salat, diparingi maca Quran, diparingi. Lah nek persiapane sampeyan kok celonone nggih terus. Sedok kumel celonone karo napa mikul pacul persiapan itu lah mengke sampean ajeng bupak lumpure sawah. Nah, lha nek persiapane mun nganggo dasi sepatunan jalanan meiren setrikaan wong praktis nek ndelok persiapane ngono lho arep mlebu kantor. Niku pun bener. Wa surukul anwani utawi mencorongnya piro-piro cahaya sinar al-yakinia pikan bongso keyakinan iku ala hasabi sifa isirihi ingatase milang-milang beningnya sirine hati sirine wong dibeningno, diresi'i, dibeningno minka dari ta'aluki saking budeke ketergantungan bila atari kelawan labet gaweane Allah. Dunia sak isine kabeh iki lak asar labet gaweane Allah. Lah kok sampeyan gumantung teng labet ya mesti ora iso ndelok sing labeti. Lho ngoten. Padang iki termasuk sinar sing padange ruangan iki niki termasuk labete sinare lampu niki. Lampu sing ndhuwur. Sampeyan delok. Lha sampean sing sampean napa pandeng niku gelas sing ngarep sampean. Ketok gelas niku tak termasuk labete. Nggih, padange lampu niku. Lha kok sampean mandeng gelas e sampean mesti gak iso ndelok lampu. Nggih. Lha sampean pengin iso ndelok lampu ya aja mandeng gelas. Delokan lampune. Lha niku wis otomatis. Wis otomatis iki. Warukuni lan beningno ati sangka kecondongan ilal adhiyari maring pira-pira perkara liyane Allah. Pokoke niku rumus sing pun mboten kena dibantah. Sebab tangan niku mboten iso nyekel penggalian loro. Itu sakit lho nggih. Jenenge tangan niku lek jenenge tangan niku wis nyekel pacul ya. nyekel pacul niku mboten iso mengke nyekeliane pacul. Saged kula Pakli tapi ora ketandangan. Gegem pacul karo gegem arit iso ngoten. Tapi ora iso apa-apa pancak malah. Nggih ta? Tapi lek pengen ngobahno pacul ya ora iso ngobahno arit. Kecuali tangan iki wontenen. Tangan siji mboten iso nandhani penggawean loro. Ati nggih ngoten. Ati niku niat loro niku jane mboten iso. Nek diuber tangan mungkin nggih mesti sitok ketemu deh. Aku kowe kok pengen apa? Pengen dunia apa pengen akhirat? Ya lek iso iki yo dunia yo akhirat. Ngoten. Niku tak arepe ngoten tapi tetep mboten saged. Niku mengko diuber ngoten panggah ketemu salah siji. Nek isik sagedakan kan kaya iya. Oh iya, idealnya memang begitu. Alasannya jare ning dunya fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jare ngoten dalile niku, dunya kepenak, akhirat kepenak. Ngono penak apa? Lha niku. Padahal itu sudah diteliti saestu. Dunga fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah niku. Jadi betul kau yang sih berjinengan bayangnya itu loh jen. Sama teliti sih terang nggak bisa menonek. Robbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya itu lah yang tenaga dari itu. Nalika diadai terhidupnya hasanah. Wa fil akhirati lah nalika diadai terakhirat ya hasanah. Berarti diwi-diwi. Dekarpe sama itu lah. Yoneng dunya iki kegiatan dunyane yo kecekel njur sampean marem, kegiatan akhirate yo kecekel sok mlebu swarga tanpa hisab lah ngoten karepe. Lah niku niku mboten saged, mboten saged. Hasanah niku sing dimaksud hasanah cara didelok makna asline kamus itu bisa sing tau mondok dideloki. Hasan niku maknane kan napa potensi yang terbaik ngumpul jadi satu niku jenenge hasan. Irunge mbangir, mripate sedhep disawang, lambene ora gambleh. Niku jenenge terus dadi wong bagus, hasan. Terus berfungsi. Nek jaran sing bagus niku sing jaran playune banter. Nek tanduran sing bagus niku tanduran sing subur tur berbuah. Niku jenenge tanduran bagus. Nah, teng dunya sing bagus niku dos pundi? Teng dunya sing bagus sing tumandange akeh. Niku jenenge teng dunya sing bagus. Lah akhirat sing bagus niku teng akhirat nampa peparing saking Allah. Sing tukulan saking dunya wau lha niku jenenge bagus. Ora kok ning dunya nganggur gak lapo-lapo, ning akhirat rasa dihisab mlebu swarga lha niku jenenge penake dhewe. Mboten sida bagus. Lah kula sampean pemahamane sing akeh ngoten, ning dunya duwite sing akeh, mergo sampean dibayangkan lek duwite akeh, iki ra patek kangelan. Mergo iso meksa wong kon kangelan anggere tak bayar. Aku tak tengok-tengok ae. Lah niku justru malah sama dadi wong lumpuh. Nggih, wong nyapu mae dhewe mah kon nyapono wong ora sampean bayar rasane sampean sama lumpuh. Itu malah mboten khasanah. Mesti berakibat yang tidak baik. Nalika wong mboten patek gelem tumandang, sing tumandang wong kuwi akhire sesuk terus karena duwe tangan ralehnya pun duwe sikil raleh jangka sikil kusolah kan wae kat iku gawe lumpuh ae terus dikai setruk niku mergo kare kanu dikai ora dinggo lah di apa jabut ae niku nggih berarti persiapan keyakinan sama temen kini berarti lah hati ini kumanyain pun yakin ya, pun yakin entene Allah mesti sampean mbok nyawang liyane Allah. Tapi lek sampean dicek nyawang liyane Allah, mesti ora iso delok Gusti Allah. Ngoten. Ngono lho. di sini mula ni gini, pengen, pengen urap gue sih ngolos macam ni. Mak pengen pengen agak tunggal ya. Nek gue pengen ngolos, ya rasa mandeng uripmu, mau uripmu gue duduk Allah. Nek gue wes ijek mandeng uripmu, ya ora usah Rasulullah lek gue randang kenal Gusti Allah. Lho niku lan niku benar nek sampean madhep ngalor ya mesti ora roh kidul. Sampean madhep kidul mesti ora roh. Lah nek sampean pengin roh lor roh kidul ya ora ngadep ngalor ora madhep madhep ngeten lirik ngalor lirik kidul malah lara kabeh. Niku. Ya termasuk senengane wong munafik lah ngoten. Dikongkon iman dek ora kuat nandangi lakon wong iman. Tapi diancam siksaane wong sing ora iman dhewe wedi ora gelem diseksa terus piye dikongkon nglakoni tumandange tukang dhewe ora iso dibayar kuli dhewe nresula terus piye jenengan ngoten niku kula sampeyan karepe niku ya ora usah kanelan ora usah repot gak usah persiapan tapi moro jeluk oleh sembarang kalir. Jadi Gusti Allah iso. Jadi Gusti Allah itu langsung pun ngono tok wis dadi ngono. Lha sama dudu Gusti Allah kok. Oleh padha-padha ngono lek pun. Lah panjang lah salah siji persiapane napa lah niki sing bedane. Antarane wong lali karo wong eling tenan. Jadi sing lali Allah karo wong eling Allah beda. Nek wong niku eling Allah ya mbaknya mesti tenang. Tapi lewat ini wali Allah, ya mesti gelisah. Wali itu maknanya ketutup. Orang eling. Orang roh. Mangling. Jadi apa yang terjadi, kerentek dan jeruk hati sampean, ya ini mungkin sengaja muncul atau tidak terus. Jadi itu mesti. Napa sing muncul teng ati sampean? Tangi turu sing muncul dhisik te apa? Wah, melok ngaji, ya terus langsung siap-siap golek sepeda, golek kitabe budal ngaji. Wong sing pemerintah pancen niku. Niku jenenge istidad napa. Ya sing muncul teng jero ati sampean napa? Pertama kali niku persiapane sing enten teng ati napa? Eh, nek sing enten niku sawah, ya ora mungkin sampean budal ngaji. Ya terus mulai paculan di hari tendi terus mikul kalau kita yang salah kok membunuhi di rancangan Arab budal yang Surabaya kita ini dulu kok yang muncul kata Surabaya ya langsung sama mulai tas, mulai dompet, celonohan, budal yang terminal kalau yang muncul di sisi jamaah budalnya gak yang terminal budalnya yang masjid. Wis kula ngene juga sa. Jane perkara ngeten iki lak wis ora samar maneh, lan ngeten iki alami. Napa sing muncul teng ati sampean yen niku sing akan badhe ndadekno gerak lakune sampean. Sampean ku krasane dadi kawula apa dadi bendoro? Lek sampean krasane dadi kawula ya mesti tawaduk, andhap asor, manut bendarane. Lek nek krasane sampean, "Wong aku sing duwit-duwit aku bose kok ya kudu manut aku." Lah wis, mesti muncul takabure sombonge. Digus jenah niku. Mula keterangan rasa ditutu diterusne mawon gawe Syekh Abdullah Al-Ghafilu. Al-Ghafilu ta wong sing lali. Lali ku tegese ora eling. Lali niku tegese ora eling. Ida asbaha Ibu ida asbaha tekalane wis isu-isuan sapa gobel kesadaran awal yang maksudnya asbaha iku yang dulu ningali sapa gobel ningali madha ing apa ya alu bakal agawe sapa gobel wong niku lek lali mesti tak itu muni aku arep apa iki sing metu dhisik muni aku arep nandangi apa sing muncul dhisik apa aku dari ini nah, maka yang jeneng aku ini dudu Allah aku yang muncul tengah hati sama dudu Allah karena dudu Allah sama merasa punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan apa yang dikarma aku ini gua dan memenuhi seluruh syarat-syarat penyelenggaraannya aku arep lunga, langsung tergambar. Lunga kuwi kendaraan, biaya bayar. Wah, terus kita apa kebutuhannya? Terus kenyataan duitnya kurang, bingung kan? Dan tapi lek wong sing lali sing mboten lali lek wong sing cerdas walakin utawi wong sing gunakno akale tenang akale ati sing temenan iku yang guru ngangen-ngangen sapa akil ngangen-ngangen apa ngangen-ngangen mazain apa yafalu agawe sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan akil lek wong sing pinter sing ditakono dhisik dhewe ora aku arep apa gak ngono. Gusti Allah wis nglakokno apa ning aku. Dari ini ketemu terus. Oh Gusti Allah wis mbuka atiku. Kok dibuka lagi ya dibuka. Berarti aku nampa perintah. Jam piro iki? Oh jam 4. Seprapat. Aku diperintah subuh. Nah, sudah sholat subuh. Tapi lek aku nolak, lu terus boleh ngombe. Tanya lu tu tak? Tapi lek Allah membuat aku menangis sholat subuh berarti aku diperintah sholat subuh. Jadi apa yang diperlakukan Allah kepadamu, wahai akil, wahai orang yang berakal? Apa yang didatangkan Allah pada dirimu itulah pijakan awal untuk menyelenggarakan perintahnya Allah kepadamu. Niku lek wong sing berakal, lek wong sing lali ora. Aku niki makwe lah apa? Wis urung roh tugase. Utowo lek wis ketemu tugase ora kok tugas kok Allah tapi tugas kok kesenengane dhewe. Aku pengen mangan. Terus kliti-kliti golek wakul. Dan itu jelas awalu khotirin. Nah, ini kan yang bedakno antarane tauhid kalian boten ya teng mriki iki saja. Awalu khotirin utawi kawitane krentek yari tukang melintas apa khotir ala abdi ngatasé kawula iku wa ya khotir iku mizanu tauhidihi dadi timbangan tauhite si abad. Napa sing muncul teng ati pertama kali niku lha sing kena kanggo pertimbangan. Aku iki klebu wong eling apa klebu wong lali? Aku iki klebu wong lali apa klebu wong cerdas dalam menghadapi masalah. Iki sing kathah lha. Mboten sing takon. Nuyi, nampak tak mas? Kita menang mau lah. Kata aku, ini masalah nopo. Nah, keluar ni udah pun mondok pun dah. Pun sudah pindah pondok merikong. Pun gak ada wiridan. Dia pun melok ke atau reko. Tapi rumah sekolah kok peteng lagi. Ya beneran tau karek kelon aku. Wis peteng kan ora usah mateni lampu. Karek apa sing ana kedhuke lu dirangkul. Duh mboten wonten lho kok mboten wonten lho terus piye? Lho niki kok enten kesalahan apa kok peteng niku. Lha niki pancen wae peteng bengi-bengi yo njaluk padang. Cuman jarno manung lek wayah jam 6 lak padang dhewe. Lah, terus pundi to iki kok malah ngoten. La ilaha iso ngono ya Allah. Aku kok kok susah kaya sampeyan kok gah. Aku pas ora susah, mesti susah sampean mergo peteng aku sampean jak peteng-peteng pisan ya emah. Wah, aku isone padang ngono kuwi dadi tak jawab cara padang. Orang enak persoalan, persoalan itu kok sama diri, mesti anak enak persoalan munculnya kok sama diri. Nggak sama orang mempersoalkan sampai ya orang enak soal. Gila. Makanya jadi soal sama takok nol, orang sama takok nol gak jadi soal. mengapa begini? Dosa kita kena mengapa? Coretan kata-kata mengapa itu, tinggal kata begini. Yo, jadi kan? Gila? Begini, begini sudah, nggak usah mengapa. Kalian boleh mengapa? Kamu nggak terus balik menggurina, kamu soalnya lah. Tumpuk-tumpuk soal. Sekali soal sitok niku sama loncai terus rentetane soal tumpuk-tumpuk. Tapi harus dibusek. Rasa mulai mengapa? Di sini lagi waya entek, entek balik. Bidane nopo antara nih wong gobil kali ngakil. Nah, pos dua kok kekaduan kurungin gobil karo akil. Lalu itu kali ngelah titik nanti mana? Gofil itu gini nganggo titik, fae titik sitok. Ngoten. Jadi gue liat titik gini gue dijukuk, dileh nih sambil pak. Maksudnya langsung udah ngakil. Tapi ngeleh gantok mah, apa nungsiannya buat naik-naik, buat nungsiannya yang hilang. Ini dilenggon lah tentok mawon. Itu gak ada rohim, gak ada rojim. Ini busuk titik jim tak ada usah di rohim. Anggur hilang kelilipe ya padang. Itu benar kelilipe cilik banget. Oh, ini kuau. Terus kalau ngeten itu. Bilalah ini loh mas. Sampai ini memang cerita jerewis oleh ijazah. Ya wis wiridan, ya wis binatorekon. Jenenge lak wis. Wis apa dulur? Wis sampun langgeh. Jenenge wis niku ya wis. Sampeyan muni dhuwur, aku lak ya bingung aku. Lah aku arep melok madane sampeyan iki piye wong? Lampune wis disumet empun. Sekakle pun diceklekno empun. Lah kok tesih peteng iki terus? Piye? Lumboten lho ya jane ya wis muruk. Wong wis teko jenenge zikir kok padang. Jenenge zikir kok padang lho sampean wis zikir. Padange iki wis teko. Kok sampean padha muni urung teko iku terus ala-ala kuwi mekane terus piye ngono. Tunggale ngeten, Pak. Ibarate sampean dadi panitia pengajian. Lho kula niku kiai ini yang sama nundang wis teko wis ndur podium wis pidhato. Sampeyan bangga ngira-ngiri ning pertelon bapak kula niku wis piye lah nekane terus piye. Ngene nuwun sewu nggih, nuwun sewu niki bali teng niku lak bocah santri sowan muni ngoten niku. Iki sing kula sampeyan sering ngalami iki jadi kaya kata. Jadi kurang apa tau urip ini sandang pangan papan wes. Rukun Islam iman Islam ihsan yo wes. Zikir wirid yo wes. Ya kok terus muni durung itu terus arep wes lho terus piye ngono. Wong wes kok diomong dulu. Jadi kok kurang apa nyen ora ndelok. Diomong picek ngamuk lha ya repot. Mpun sedaya niki mpun. Kalih Allah Taala niku pun jan pun dikompliti niku lah. Dino ketok ora komplit niku krana panjenengan ora ndelok lan ora. Mergo napa senengane ndelok liyane Allah. Lah nek sampean ndelok teng Allah mesti kafi. Cukup. Ngoten al-ghani mesti nyukupi. Dene ora ketok cukup niku mergo sampean majak Gusti Allah karo carane sampean niku sing marai. Carane Allah nyelesekne urip sampean karo rancangan sampean lah nyelesekne urip sampean karepe sampean kon padha persis. Dene Gusti Allah yo Gusti Allah niku kuwasa sampean dikuasani kon padha lho yo. Piye? Iku jenenge memaksakan kehendak. Padahal kuduri sama yang dipaksa. Nah, terus sama nuntut demokrasi. Gusti Allah karo aku kudu padha niku terus piye? Lah dia yo repot ta nggih? Enggak bisa itu diselesaikan ya. Anak karo bapak kudu padha ora iso. anak ini bapak sembarang kali kan podo ya enak sih di beberapa hal sekolah podo tapi tetap dalam hal posisi gak bisa podo jenenge anak karo mbok itu sepanggah anak ini metune sangka mbok senajan jeneng-jenenge kok akhirnya bisa jejer podo malah kadang-kadang gede anaknya tapi tetap kudu kalah niku lek paham ngoten jadi ora perlu enek masalah. Wis kenapa sing ngamane masalahne? Peteng yo wis enek lampune. Sumuk wis enek dipasangine. Ora patek krungu, ngusap sistem wis banter kok. Ya rene wae, ning arep wis disukui. Kringine walian yo wae. Ya ora apa, wis dan zaman muni ora niku kliru terus akhire. Wong jane ya wis disukui, wae marai zaman nyawang liyane iki ngoten lho. Wis ana sing ning ngarepe apa kuwi dan kuwi. Lha zaman ora ya. Mosok keduyen tujuane panggah teh ae. Kok ya kala-kala iki Coca-Cola ta. Lha marai muni ning ngono, dadi terus zaman munine atine ora nyawang napa sing diparing, no, tapi nyawang apa sing urung ana. Lah niku wis dadi gak ana kabeh. Nggih to? Sampeyan wis duwe sepeda apaan ta? Terus sampeyan pingine sepeda motor. Akhire napa? Sepeda pancale dadi gak kesawang, sepeda motore ora teko. Malah ora urung kabeh sampeyan. Lah niku ta? Dijajal to sepeda pancalmu kuwi ramu sing bener. Manfaatno sing bener. Loh ngoten gunane sing tenan. Sepeda pancalmu kuwi lho, gawenen ngusumi obrok-obrok iki sing ana sawi, sing ana bayem, gawe ning pasar. Lah kuwi sesuk lek ngono telaten-telaten, kuwi sesuk diparingi sepeda motor. Lha terus malah mbok nggo alasan. Ajane ngene iki upama nduwe sepeda motor ngono ya wirawu ning pasar penak lah mare aku sepedae pancal dadi wegane ning pasar. Yo malah ora oleh sepeda motor. Sepeda pancale tiwas gak dinggo. Rusak pisan naik yen kempet halah wis. Dinggo pangeringan kritik campur telek wis ora karo karuan. Iku. Dadi wong niku jare lek pun yakin seluruh persoalan sudah ditangani Allah, artinya diselesaikan Allah dan Allah sendiri yang menyelesaikan. Bukan siapa-siapa. Maka sebenarnya enggak ada persoalan. Kalau toh ada pekerjaan sementara sama sekali pekerjaan itu tidak jadi masalah, tapi menjadi kehormatan dan kenikmatan. Dan diwingi napa di kapan itu pun. Menate kula contone lho. Enten tiyang kula jak menggo teng debat pun. Oh nggih, Bu. Ora tak baleni sampun. Niku. Dadi nggih, ku gale ibu-ibu niku lho. Ibu-ibu niku percaya apa ora? Persoalan itu diselesaikan wong lanang niku percaya ta? Dari zaman orang percaya malah curiga karo kalah. Masa iso wong lanang nyelesaikan masalah ini nyayat lho. Sama nanggep nyayat lah bentu ngadalah. Jadi suka diramu, oh ngumpuli anoman ngobong. Kenapa anoman ngobong? Wah. Jadi itu makanya sama kadang-kadang ngurung-ngurung menfonis orang lain dengan ukuran sampean. Ini itu semuanya. Dia sing arep sampean vonis niku Gusti Allah lho, sebenarnya repot lagi. Sampean akan menfonis Allah bahwa Allah begini, Allah begitu, itu lah vonis. Dan sementara Allah itu enggak bisa dijangkau oleh vonisnya siapapun. Nah, akhirnya sing kau sampe dhewe to. Sing kau sampe dhewe. Ngoten. Wa falaghibu kalau wakil umum kota wong sing lali iku ida asbaha perkalane si isuan soko gobel iku awal khotirin iku awal khotirin utawi iki khobar jumlah iku awalu khotiren utawi kawitane kerempet yari tukang melintas apa khotir alaihi enatase wabil iku nisbatul fi'li menyandarkan pekerjaan ila nafsihi maring awak dhewe ni wabil. Pekerjaan apa yang akan dia kerjakan, akhirnya pekerjaan itu diakoni iki penggaweanku. Aku arep ngene. Lah niku istilah arep ngene niku tempel teng piambae. Moko istilah arep ngene niku ngene niku terus cabange renorno. Nah, ketika cabang renorno niku harus terselenggara, muni harus sing mengharuskan sapa ya deke kowe wong sing kadung muni aku arep ngene. Iku akhirnya bermuni payah puluh mongko ngucap soko si gopil maga af'alu al-yauma maga ing opo af'alu bakal tumandan agawe soko ing sun al-yauma ing dalam ikidino hari ini saya mau apa. Nah wis ngono bahwa mongko utawi gopil iku mustajilun ketungkul sibuk ditadbiri nafsihi kelawan ngatur awake dhewe mempersiapkan diri, menyibukkan diri berdasarkan takdirnya tadi. Wis terus menetapkan syarat sendiri. Aku bisa nemarem kudu duit-duit sak juta. Monggo saiki orang duit-duit. Nek ngono aku gak iso marem. Monggo aku pengen marem. Kesimpulannya, aku kudu mulai no duit 1 juta. Mongko duit 1 juta ini orang teko-teko, kemarmane gak teko-teko. Terus jadi soal terus. Untuk bisa mendapatkan 1 juta, maka saya harus menghitung kemampuan yang sudah ada. Apa kemampuanku? Tanganku. Tanganku ini lah yang menjadi uang sebesar 10.000. Ben iso 1 juta berarti aku kudu mijeti uang 100. Mijeti uang 100 oleh 10.000 ben 100 1 juta. Namun aku sedina iki mek iso mijeti uang 10. Berarti kudu 10 dina aku iki pijet terus. Ah, monggo tanganku kesel. Lah bingung terus kita jadi bingung kan ya gara-gara menisbatkan keinginan pada dirinya menisbatkan pekerjaan pada dirinya balik Allah maringi apa ning aku maringi urip oh akeh banget ya uripku ya uripnya enek ambekane enek enek jantunge uripnya enek melipat kejepit kaya berupat kejap itu ya larang ambekan gue, oh Gusti Allah mari nyakeh banget Masya Allah Gusti matur nuwun niki jenengan pun mari nyilampe canggam dan kula kula nge jenengan titipi ngelmu sidik-sidik kula omong ini lain tugas yang kan jenengan kula kok terus wah durung sarapan dah. Yo, iki aku arep ngaji, urung sarapan yo kesel wae terus watak iki. Tapi lek sing dipikir alhamdulillah, sing diparingi soal bekal. Tani turu. Kula wau tani turu teng mobil. Yo, nyawang kula tengen kok enak aku wis alhamdulillah jek enak aku. Dari penak banget to turu senggar senggur. Tani turu wis enak aku wae, ngoten ya enak banget to. Tangi turu ambekane sing balik. Lagi alhamdulillah to, Dik. Lho kok isih ngerasa kurang lho. Padahal sing jenenge ambekan iku larang banget. Sampeyan ora usah njogo, sampeyan ora usah nyeleni ambekan teko dhewe. Ngratu kuwi upama sampeyan bayar wong aku jogone ambekan kuwi. Bawa no ambekan ku lah engko pas sampean tangi ambekane ora bali dikon mlayu wonge terus piye dene sing jaga Allah lak mboten nggih ta lurus kok gak ngono Gusti Allah leh loman Gusti Allah niku tak hubungi sinatun wala naum Allah niku mboten nate ngantuk mboten nate sare malah sampean sing sare terus Iya lah. Duh, kok yang ngono kok isih kurang mawon terus arep nambahi piro wis larang kaya ngono. Mboten. Niku lek wong-wong mikir, wal aqilu utawi terus iki terus wong ngopil iki. Terus wong ngopil karena piye mbek sibuk ngurusi dirinya sendiri, mempersiapkan kebutuhannya, sementara dia melihat kebutuhan itu belum datang, akhirnya masrufun. Wong sing model ngoten niku, sing sibuk mengatur diri sendiri itu masrufun dan engokaken dipalingkan. Diengokno ane nadzuri saking ningali mangen-mangen ila maulahu maring bendarane si Rafil. Wa dzalika mengkono-mengkono gak iso ngangen-ngangen iku liwujudi ghaflatihi krana wujude kelalaiane si Rafil anu saking Allah. Lha nek wis ngoten niku terus mundi? Fa huwa mabautai Rafil iku hati kon banget pantese bi'an yakila kelawan yento nyerahaken hu ing Rafil mau sapa Allah taala. Allah taala diserahno ila nafsi marang awak diune Rafil. Cara jawane nek kowe wis ngaku rumangsa iso tandang le ya budhalo madun jenenge niku Allah pasrah ning menungso. Kowe jareke pinter iso mikir ya rancangan jare wis mbok rancang, mbok rencanakno, ya selesekno. Jare kowe sing makani anak bojomu, ya pakanono. Akhire dipasarono kabeh, lha ya wis ngono lakon-lakonono kuwi. Nah, ten nek wis ngono terus piye? Paya pasat tatu, mongko dadi perenco-perenco alahi ing atase si Rafil, apa aku akale. Akale paling mikirnya jadi bercabang-cabang ya tak? Engkau biye. Mongko engkau kuwi mungkin ngene mungkin ngono. Lek ngene piye lek ngono piye. Mongko lek ngono itu kemungkinane ya loro neh. Dadi papat. Iya tak? Iki aku arep sekolah. Sekolah ya lek tutup lah ndak ora. Yo yo bisane tutup piye? Ya kudu duwe duit. Lah iya anak kuwi lha ora. Lah ora ya. Yo. Yo golek. Lah monggo wis golek, golek tuh waktu wis suwe lah kok kan utuh umure. Terus piye? Ya piye ngoten niku wae mergo wis. Ya ta, kok wis putus-putus ra dhewe, dirancang-rancang dhewe akhirnya kalau Allah ya ono selesai ra dhewe. Niku wong gofil, wong gofil. Akibate nek wis akale bercabang-cabang wayan ghusu lan dadi angel. Alahi ing atase gofil mau apa muradu karepe gofil. Akhire nyelesekno karepe dhewe niku sak kebingungan. Mergo dituku iki ora. Monggo Allah ngetuki niku. Bagi dadi angel lho, Dek. Jadi contoh sing saat ini sama rasanya ini lho. Sing dulu mah ngetuki teh sak gila. Sama ngomong aku ora seneng. Pengen mau apa? Pengen ku dawet. Dadi angel lho ya. Mau ke dawetnya ora enak dek kene. Angel itu berdua saman. Saman nganggu karpe sampean. Ora gelem nompo sing di paring Allah. Allah maring teh ya wis teh dirasane sing penak. Loh ngoten. Saiki kowe wis iso apa karo Allah diparingi apa ya wis tampa. Lek kowe pancen karo Allah disano. Mulang yo mulang, kok disano dagang-dagang, kok disano tani tani yo ngoten lho ora kok terus aku wong supaya gak tani terus jadi biar sarane dulu ini terus jadi soal. Jadi soal. Mboten kok terus bagaimana memaksimalkan potensi pertanian mboten ngoten tapi pengen ninggal tani ku tak tinggal aku tak dagang lha mongko iku dudu habitat sampean lho ngoten dudu habitat itu terus dudu lingkungane wong cilik unen-unene sing durung ngene ku soal tandur matur ngono lha terus ngaling pun pengen jaga. Nah itu sebetul deh. Monggo warteg wong tani tukang enteni lek warteg wong dagang niku tukang tawa-tawa barang. Lha saja to. Itu piye lah kan. Ngenteni karo tawa-tawa barang lha sampean terus kulinane kulino tani terus dagangane sampean cepno ning ngarep omah sampean teni panene. Lho ngono dagang kok ditenteni panene. Ya harus aktif. Dan semuanya sama watak-watak dagang jajal melok tani, ya kesuwen. Ngedung tani itu panen orang bateri ya beda lek wong dagang itu bateri lek wong tani itu panen. Jadi panen itu ya apa yang ditandur. Karena wong dagang bateri, lah bateri itu ya karek golek selisih rego. Terus apa langsung buat jagang lo orang masalah. Budele buat jagung, buya, wopo orang masalah. Yang penting iso selisih rego, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan selisih harga yang lebih tinggi, maka itu namanya bateri. Soal bentuknya apa? Mbok, ngabot. Ngedat. Dan orang tani orang, langsung buat tantur rego. Jagung, ya panennya jagung, aja pengen duit. Lho niku jenenge lakune, ngerti lakune ngoten lho. Lah sing kathah kula sampean niku campur sakniki. Sing modele rakyat pengen dadi pejabat, sing mesine merintah pengen dadi penguasa, sing mesine penguasa pengen dadi pengeritik, sing wah campur bawur. Ya, sing petani pengen dagang, sing dagang pengen tani, walah salah karo karwa. Dewe wong tani mikire mikir dagang. Ya bingung sampean, sawahe jarep toko. Lha terus sing arep ngopo yo apa? Ya lah, sama nandur tomat, panen tomat pas. Nandur lombok, panen lombok pas. Dan ini pikirnya orang dagang, nandur lombok, panen duit, lalu keliru. Allah maringin apa lah, ini itu judulnya yang ditompok. Saya betul-betul sudah diserap. Gitu? Terus jelas-jelas ketekan gabah, saya tumpuk. Gitu. Mengkrono gabah, orang bisa jadi duit, itu sama rumong so gabi-gai. Gila, ini ngomongnya banget. Dia jelas ditone, gitu ya larang-larang tenang. Jadi malaikat itu lek kerja bakti, ya wis ngodot pari, ya wis ngodot tenan. Ya tak? Lepung sampai jadi pari, jadi apa sama impact deh. Mulai-mulai piat yang tadi gue. Terus apa jadi nyenyak malaikat? Mulai terus ini kok panganan sing itu malaikat itu pura mau ngodot. Jadi malaikat lagi kena retake, ya aku yang dibiat tak apa. Saya ini sebelah, aku juga ngodot malaikat itu. Untung kok busolan saya merintah malaikat, dia malaikat bukan tahu bantah. Jadi cara podo-podo megang itu jadi paling megang malaikat. Aku tukang lagi ni, kono sing ditugasi malah orang budal, ngoten niku. Malaikat itu jadi sosok yang ngamuk. Dan ngamuk ini ku lewat nopo sing ditunggu ni malaikat itu. Malaikat sing tukang jaga gunung urek, ini bedos. Untuk malaikat yang tukang ngodot pari, salah jok lumuh, akhirnya parinya ramodot. Untuk malaikat yang tukang ngiring omo, malah melok ngamuk sisan. Ayo, orang, udah lo, serbu. Wes. Tikus, berangkat. Wes. Ayo, cacing, berangkat. Mereka jengkel. Mesinnya unen-unen itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu perumunnya begini, diamput, diamput, diamput. Iya dong. Akhirnya malaikat dia kering dong. Lalu malaikat itu hanya bertasbih dengan Allah. Dan kalau Allah, malaikat dikongkan ngelatihnya menungsa. Dan menungsa ini begini ya bertasbih. Lah kok malah orang. Dan itu jenisnya orang patek ngakil. Dan yang mau ngakil, ngukil. Ngukil niku ngukil, ngukil niku iso nemono barang sing asale ora ana ketemu niku jenenge ngukil. Lho, mboten. Piye yo? Gusti Allah maringi aku apa? Aku diparingi Gusti Allah dadi tukang tambal ban. Malah ora metu rusuh, metu cerdas ya. Oh, aku ngerti. Iya, nek ban pirang-pirang matuke diisi separo-separo, kawate disisakno iso kena nggo bandulan ya, mboten. Wah, iki dibentuk bingungan opo kena diukur sih. Akhirnya jadi kreativitas. Mergo nrimo. Tapi kalau orang nrimo ya padha gak nrimo. Kebiyen nek panas tukang tambal ban. Ini jenenge tidak mencintai pekerjaannya. Lah wong nganu malah kreatif mergo metu akale. Wal adilu. Utawi wong sing ngakil, wong sing cerdas pinter. Iku awalu khotiran utai kawitane kerentek yari tukang tumeka apa khotir alahi ingatasesi ngakil iku nisbatul fi'li menyandarkan pekerjaan disandarkan ila Allah Ta'ala maring Allah Ta'ala lek wong sing pinter kejadian dan pekerjaan itu disandarkan kepada Allah krono pekerjaan disandarkan kepada Allah ya engko Allah sing bakal nyelesaikne terusé. Sing penting saiki aku kudu ngerti aku lagi ditugasi apa. Lah niku kudu ngerti. Lah terus piye? Soal terus piye mbuh dari Allah, tapi jelas engko enek penyelesaian. Yakin ya. Baya kulu unine ngeten unine. Baya kulu mongko banjur ngucap sapa si akhir. Madza yaf'alullahu bi yaf'alullahu bi. Madza ing apa yang alu wis nglakokaken sapa Rasulullah bi kelawan ingsun. Allah nglakokno aku apa? Lek nglakokno aku nikmat tak syukurane. Alhamdulillah. Lek Allah nibakno musibah tak sabarane. Lek Allah nekakno nikmat ya tak syukuri. Lek Allah nekakno taat tak balekne. Lek Allah nekakno ilmu tak ulangne. Allah nekakno bondo tak sedekahne. Allah nekakno bojo tak tanggung jawabane tak ramute. Wong karamu karek ngedum ngono tok ae. Ana sithik didum sithik ana akeh didum. Akeh nang ngoten ngono. Lho, ngoten Allah nek ana anak tak didike. Allah nek ana kanca tak lagenane. Allah nek ana apa yo tenan. Iya to? Ora kok. Lah aku kok didadekno wong lanang. Ya malah mikul tanggung jawab jane penak dadi wong wedok. Lah, iki terbanceni. Dan terus akhirnya terus gua ibu sih tak ambil dan gawe aku tak nih ngomong sih ngomong ini menunggui kira-kira jadi betul-betul ngerti apa bagian ini wa bahwa mongko utawi nakil bahwa mongko utawi nakil wong sing cerdas iku mang nadirun iku nadirun ningali ngangen-ngangen ilallah ta'ala maring Allah ta'ala wa ilama lan amaring barang barang keputusan takdir peparing yari tukang tumeka apa ma'alahi ing atase nakil minusake Allah apa yang datang dari Allah itu yang dilihat bukan aku pengen apa ora ngono tapi apa yang sudah datang dari Allah tak terimane wadzalika utahe mengkono-mengkono utahe mengkono-mengkono bisane ngangen-ngangen iku wujudi akli krana wujudi akale si akil wadawami yakdhatihi lan terus menerus terus menerus iku mregae si akil lek wis ngono piye palajaroma mongko mesti palajaroma mongko mesti apa an yakfia arep yen to nyukupi un akil sapa Allah Gusti Allah. Lah wis ngono kan. Apa dadi cukup mboten ta nggih? Napa mau dadi cukup? Lah wong wis kita apa? Napa mau dadi cukup? Iku. Wa ayat Yahwa yang nyukupi un akil sapa Allah Gusti Allah nyukupi ta'alluqatil amali ing pira-pira gantungan-gantungane kepinginan. Gantungan-gantungan kepinginane. Langsung cukup mboten mawon wong terus. terputus. Maksudnya wis ora masuk dalam daftar keinginan. Sama duit-duit 100.000, ya 100.000 itu sing sampean delok. Iki 100.000. Iki kudune diapane? Oh, iki sing 30.000 tak wene bojoku. Sing 30.000 tak duwe, sing 30.000 tak sedekahne. Kudune ngoten. Niku lah nek sakit ngoten insyaallah uripku ketem trem ya kan. Nah nek mboten ngoten ya terus ngawayawara macam-macam sing dikepingini. Monggo kita tutup kali dengan sesarkan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala baraka anhu wa sahabatu Rasulillah ya ajma'ina wa hamdulillahi rabbil alamin hamdihi wa fi ni'amahu ikafi nazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika min syarri kullihi ya man biyadihi al-khayru kulluh Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin al-fatiha Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.